Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Oke. Apa kabar jemaat sekalian? Bagaimana? Anda baik-baik semuanya? Mari kita buka Alkitab kita di surat Filipi. Mari kita buka surat Filipi. Kita lihat surat Filipi pasal 1. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Oke, kita baca Filipi pasal 1. Kita baca ayat yang ke-21. Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 ya. Dan 22. Ya. Kita baca ayat 21 dan 22 sama-sama. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi manakah yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Oke, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan bagi kami sehingga kami ada waktu, ada tubuh yang sehat, ada kesempatan untuk duduk bersama, membentuk jemaat, mempelajari firman-Mu, menyanyikan lagu untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau layak menerima semua itu, karena Engkau pencipta. Engkau yang menjadikan kami bisa bernyanyi, menjadikan kami bisa berpikir, menjadikan kami makhluk hidup yang dapat menyembah kepada pencipta kami. Terima kasih Tuhan, daripada kami jadi anjing yang hanya menggonggong, daripada kami jadi babi yang hanya dipotong dan dimakan daging. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur Tuhan. Tuhan, kiranya kehadiran kami di tempat ini akan menggembirakan Engkau, karena di antara makhluk-makhluk yang Kau ciptakan, bahkan di antara manusia yang sudah begitu banyak, Engkau dapatkan masih ada yang mengingat kepada-Mu, yang mau menyembah kepada-Mu. Tuhan, kiranya kami segelintir orang di tempat ini dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan, pimpin kami semuanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada Anda tentang tujuan hidup. Tujuan hidup. Di dalam buku psikologi biasanya disampaikan, diajarkan bahwa dari fase anak-anak 0 tahun sampai fase 12 tahun itu melewati berbagai fase yang tidak terlalu besar goncangannya. Tetapi mulai dari umur 12 tahun sampai umur 18 tahun itu disebut fase identity, ya. Jadi fase di mana seorang manusia mengalami goncangan yang begitu besar untuk mendapatkan identitas. Sebenarnya itu sama dengan untuk mengetahui tujuan hidupnya itu apa. Mengapa dia ada di dunia ini? Untuk apa sebenarnya saya hadir di dunia ini? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seorang anak yang tidak tahu dia hidup untuk apa, yang tidak memiliki perspektif waktu yang jelas dalam hidupnya, di dalam dunia psikologi mereka menyelidiki, mereka dapatkan bahwa anak itu akan mengalami satu kekacauan dirinya. Sebenarnya saya ini mau jadi apa? Tidak salah, ada banyak penyair berkata bahwa dunia ini panggung sandiwara. Setiap orang ada perannya. Setiap orang ada peran. Setiap orang lahir ke dalam dunia mesti ada peran, saudara. Kalau dunia ini panggung sandiwara, Anda bisa bayangkan dan Anda datang dan Anda tidak ada peran sama sekali. Ini adalah kondisi yang sangat tidak enak. Tidak ada peran. Anda bisa bayangkan, orang tidak dapat terang peran yang positif, tidak bisa jadi bintang pemeran utama akhirnya. Ya karena pemeran utamanya sudah terbatas, sudah segitu saja. Ditanya bagaimana, Anda mau jadi penjahat apa enggak gitu. Saya pikir semua aktor aktris enggak ada yang mau jadi penjahat gitu di dalam film, tetapi karena untuk jadi orang baik, untuk jadi pemeran utama yang positif, yang memang perannya sudah habis, maka akhirnya dia ya udah enggak apa-apa dah, jadi penjahat juga enggak apa-apa gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dikhawatirkan katanya, anak dalam umur 12 sampai 18 tahun, ketika dia tidak dapat menemukan peran yang positif, maka dia mengambil peran apa saja. Apa saja. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya setelah melewati masa itu pun atau sebelum, memang benar manusia harus tahu sebenarnya dia hidup untuk apa. Mengapa saya ada di dunia ini? Saya hidup untuk apa? Saya cari uang untuk apa? Saya sekolah untuk apa? Saya bikin ini, bikin itu untuk apa sebenarnya? Terlebih ketika umur semakin bertambah dan makin banyak jenis penyakit hinggap di tubuh kita, akhirnya menjadi kotak obat berjalan, saudara. Karena semua macam obat perlu dikonsumsi setiap hari, kalau lupa saja gawat begitu. Saudara, saya pikir manusia pantas bertanya, lalu saya hidup ini untuk apa? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini kita lihat Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Saudara, mengapa Rasul Paulus bisa berpikir demikian? Mengapa orang lain tidak? Apa yang membedakannya? Apa yang terjadi pada Rasul Paulus? Saya berkata bahwa secara kategori ada 4 tujuan hidup. Satu, ada orang yang berkata dia hidup untuk dirinya sendiri saja. Oke. Apa-apa memang untuk diri saya. Saya memang hidup untuk diri saya sendiri. Mau apa? Gitu. Nah, ini tipe satu. Ya, kategori satu. Kategori yang kedua. Ada orang yang hidup untuk orang lain. Hidup bukan untuk dirinya, hidup untuk orang lain, hidup untuk hal yang lain, begitu. Ada orang yang hidup demi anaknya. Saya bertahan hidup. Saya membanting tulang. Saya kerja sampai malam-malam katanya. Ini karena demi anak saya, gitu. Saya pernah ini mendengar seorang nenek tua berkata bahwa saya bertahan hidup, berjuang, tetap bertahan hidup karena demi cucu saya yang satu ini, katanya. Oh, ya. Dia bertahan demi cucunya, gitu dong. Hidup untuk orang lain. Bahkan ada yang hidup untuk barang. Untuk barang. Bayangkan. Saya membaca di koran dan tadi pagi saya make sure namanya apa? Birut Mary. Ya. Itu adalah seorang pakar binatang di Eropa di sana. Pergi ke Kalimantan Timur di sana. Dia khusus hidup untuk orang hutan. Dia sudah 40 tahun kurang lebih. Sudah 40 tahun hidup dalam ini pusat penangkaran orang hutan. Jadi yang dia urus, yang dia pikirkan tiap hari itu orang hutan. Orang hutan. Dia gendong orang hutan. Dia kasih makan semuanya. Orang hutan. Dan orang hutan yang tertangkap di tempat yang lain, yang dijual ke mancanegara, kalau ketahuan dikembalikan ke Indonesia. Di Singapura tempoh hari banyak. Di razia. Rupanya ada orang Singapura yang beli orang hutan dan piara. Rumahnya cukup besar gitu. Bahkan di Taiwan ada yang piara orang hutan walaupun apartmennya kecil. Dan orang hutan itu oleh pemerintah terpaksa diambil dan dibawa, ditaruhlah di Ruth Mary punya ini penangkaran di situ. Dan Ruth Mary ini sekarang sudah tua, sudah 60-an umur. Karena sudah 40-an tahun dia urus orang hutan. Orang hutan itu dikasih minum susu, ya. Wah. Itu dia perlakukan lebih dari banyak ibu-ibu memperlakukan anaknya. Nggak cukup cuma besarkan kasih susu dan lain sebagainya. Orang hutan yang sudah terbiasa dikurung, ya, apalagi tinggal di apartemen, Anda bisa bayangkan, nggak pernah lihat pohon. Dia tidak tahu bagaimana cara manjat. Dan ibu Ruth Mary inilah kasih contoh gimana manjat pohon gitu ya. Jadi suruh lihat gitu, manjat gitu. Saya kira, wah ini luar biasa, saudara. Dia hidup bagi orang hutan. Jadi begini, kategori satu, dia hidup untuk dirinya sendiri. Untuk diri saya sendiri. Enggak peduli orang lain, pokoknya saya untuk diri saya sendiri. Mau apa? Sampai-sampai keluarganya juga ya diperlakukan macam begitu. Ya orang enggak usah urus saya. Saya. Ini urusan saya. Saya hidup untuk diri saya sendiri. Ah, begitulah. Nah, kategori dua ini hidup untuk orang lain. Hidup untuk orang, berjuang untuk orang lain. Bahkan berjuang untuk binatang. Berjuang untuk binatang. Ada sekelompok sukarelawan Greenpeace. Wah, itu mereka nantang maut malah. Mereka kejar itu kapal harpunnya Jepang yang memburu ikan paus itu ya. Sampai mereka pakai speedboat muter-muter dan nyenggol-nyenggolin kapal Jepang itu ya. Itu betul-betul resiko itu. Cuman karena disorot oleh televisi mungkin ya. Itu kapal Jepang itu sepertinya nggak ngapa-ngapain mereka ya, kalau bukan ikan ini, ikan pausnya yang diharpun tapi merekanya yang ditembak begitu ya, bisa ya, Anda bisa tahu itu pelurunya berapa besar ya. Nah, mereka sampai sebegitu betulnya membahayakan diri mereka amat sangat demi ikan paus, karena ikan paus sudah mau punah. Begitulah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu kelompok dua. Kelompok tiga, ini orang yang hidupnya kacau balau. Dia tidak jelas dia hidup untuk apa. Ya pokoknya hidup-hidup begitu aja lah. Hidup. Orang tanya dia, kamu hidup untuk apa? Ya saya sendiri juga nggak begitu tahu saya hidup untuk apa. Jadi asal hidup-hidup begitu aja. Ini hidup kacau balau. Hidup yang kacau balau. Dia tidak jelas dia hidup untuk apa. Akhirnya hidupnya memang tidak ada tujuan. Bagaikan orang bawa mobil, nggak tahu mau pergi kemana. Anda bisa bayangkan, masuk ke dalam mobil, jalan sana, jalan sini, orang bilang mau kemana? Saya tidak jelas saya mau kemana. Waduh, muter. Ya, kalau Anda yang duduk di sampingnya, Anda tanya, mau pergi kemana? Saya tidak jelas mau kemana. Kalau gitu saya turun. Ini orang nggak jelas mau pergi kemana. Dia ada di dalam mobil dan jalan sana sini gitu, tidak jelas mau pergi kemana. Anda bisa bayangkan. Apa Anda mau satu mobil dengan dia? Anda kata ada satu orang masuk dalam kapal, dia bilang ayo ikut saya. Kemudian kapal mulai berjalan, ya. Kadang belok kanan, kadang belok kiri gitu. Anda tanya, kita ini mau pergi kemana? Saya sendiri tidak jelas saya mau pergi kemana. Saya pikir mungkin Anda cepat-cepat cari pantai di mana yang paling dekat. Lebih baik kita lari saja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, tetapi ya, kalau Anda amatin, coba Anda amatin. Di dalam hidup ini Anda bertemu dengan banyak manusia. Bertemu dengan banyak manusia. Ada yang ngotot hidup untuk dirinya sendiri. Hidup untuk diri sendiri. Di negara yang makin maju ekonominya sekarang ini, makin banyak orang tipe satu macam ini. Di perkotaan-perkotaan. Jangankan bertetanggaan macam begini, bahkan apartemen yang rumah pintunya berhadapan begini, tiap kali buka pintu ketemu gitu, buka pintu ketemu gitu ya, you know? Itu saja nggak tahu namanya siapa. Karena kamu saya, nggak ada urusan kamu, nggak ada urusan saya, begitulah. Jadi akhirnya hidup makin semakin individualis. Begitulah. Ah, ini dari hidup ini masih ini satu kelompok tadi itu adalah hidup untuk orang lain. Udah berjuang untuk orang lain. Ya. Mengapa kamu kerja sampai malam-malam demi keluarga saya? Wah. Mengapa kamu berkorban sedemikian rupa demi keluarga saya? Mengapa kamu pergi ke Kalimantan di hutan sana demi orang hutan? Waduh. Ya seru juga gitu. Seru juga. Nah, dan terus tipe nomor 3 yang tidak jelas dia hidup untuk apa? Tidak jelas. Nah, sekarang yang nomor 4. Nomor 4 ini adalah kategori seperti Rasul Paulus. Dia berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Mati adalah keuntungan. Kok mati untung? Bagaimana ini? Mati kok untung? Ini kebalikan bertolak belakang total dengan filosofi orang Tionghoa. Orang Tionghoa saking takut matinya sampai enggak berani nyebut si empat, empat aja enggak berani. Ya. Karena bunyinya mirip padahal enggak begitu mestinya. Ya. Ini si itu si gitu. Nah, itu jadi padahal itu agak ini ya, nadanya beda gitu. Nadanya beda sebenarnya, ya. Si dengan si itu beda gitu ya. Tapi karena mirip-mirip dikit gitu, sehingga apa? Hotel enggak ada lantai 4 ya. Lantai 1 2 3 5. Enggak ada 4-nya gitu kalau di lift gitu ya. Ya, enggak ada lift-nya. Takut si gitu, takut mati gitu. Takut mungkin nanti lift-nya macet di lantai 4, enggak mau keluar, enggak mau turun, enggak mau naik gitu. Heran juga ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, begitulah ya. Tapi bagi Rasul Paulus justru berbeda katanya. Mati itu untung. Mati itu untung, dan kalau saya hidup adalah Kristus, hidup bagi Kristus. Nah, hidup bagi Kristus. Sekarang begini. Mengapa? Ya. Apa latar belakang Rasul Paulus mengapa dia bisa berkata mati itu untung dan kalau dia hidup, hidup bagi Kristus? Karena Rasul Paulus ini dia punya biografi, kisah hidupnya itu. Dia adalah penganut agama Yahudi yang sangat taat. Kalau tidak kita sebut super taat. Super taat. Dia pegang teguh kitab perjanjian lama. Dia pegang teguh bahwa Sang Yehova, pencipta langit dan bumi, janji mau kirim juru selamat. Dan menunggu akan itu. Dia tunggu. Dia tunggu. Sang Yehova Maha Tinggi mau kirim juru selamat. Tunggu. Ya. Tunggu. Nah, dia akhirnya dia masuk dalam kelompok penyelidik Taurat yang paling fanatik. Dia masuk dalam kelompok ahli Taurat. Wah, mesti hafal Taurat, hafal. Dia masuk dalam kelompok Farisi. Wah, ini kelompok mazhab yang pokoknya mempelajari terus kitab perjanjian lama, dan dia menunggu kedatangan Sang Mesias yang dijanjikan itu. Nah, terus ya loh, dia dengar-dengar muncul dari Nazaret ada satu orang namanya Yesus. Dan orang itu mulai buat mujizat sana, mujizat sini. Karena zaman dulu enggak ada televisi, itu jadi kabar dari orang ke orang aja. Kabar. Katanya ada yang namanya Yesus. Itu di utara sana. Karena Rasul Paulus itu dia punya home base itu kira-kira di Yerusalem. Jadi Nazaret itu di utara, dekat Danau Galilea. Itu ada satu orang namanya Yesus. Dia bikin mujizat. Tuhan Yesus kasih 5.000 orang laki-laki saja, belum hitung perempuannya, makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan di tepi Danau Galilea. Berarti di utara, jauh dari Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus cuma dengar-dengar aja. Dengar-dengar. Dan Rasul Paulus pasti menyelidiki Alkitab. Dia menyelidiki bahwa di dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1, Mesias itu mestinya lahir di kota Betlehem. Tetapi ini orang namanya Yesus. Yesus orang Nazaret. Wah, ini rasanya bukan nih, bukan. Ini bukan, ya. Tapi kok dia makin populer, ya. Akhirnya apa? Saya pikir Rasul Paulus adalah salah satu di situ yang teriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Wah, ini penipu dari Nazaret sana, salibkan dia. Dan lain sebagainya. Akhirnya Tuhan Yesus Kristus tersalib di atas kayu salib. Nah, saudara, Rasul Paulus belum cukup dengan di situ. Dia dengar ini pemimpinnya sudah mati tersalib. Pengajarannya malah berkembang, gitu loh. Malah berkembang. Wah, ini gawat ini. Akhirnya dia apa? Mesti ditumpas habis semuanya. Dia pergi hadap imam besar. Hadap imam besar minta surat kuasa, saudara. Minta surat kuasa, dia akan pergi ke tiap-tiap kota, dan kalau ketemu orang yang ya menyembah kepada Yesus, saya tangkap dia. Maka dia pun bawa pasukannya, saudara. Dia bawa pasukannya dari Yerusalem menuju ke Damsik. Saat itu adalah sekarang Damaskus. Ini ibu kota Syria sekarang. Jadi Rasul Paulus ini naik kuda dari Yerusalem mau menuju ke Syria, Damaskus. Nah, wah, dengan hati bulat, siapa saja yang percaya pada Yesus, tangkap, masukin penjara. Enggak taunya, saudara, ya, belum sangat jauh, masih di wilayah Israel. Dia dihantam oleh tiba-tiba, ya, terang yang lebih terang dari matahari. Anda bisa bayangkan, terang yang lebih terang dari matahari, sehingga Rasul Paulus ya melihatnya, dan matanya langsung tidak bisa lihat lagi, jatuh dari kudanya, saudara. Waduh, ya, Tuhan masih sayang sama dia. Kalau patah leher, habis dia. Dia jatuh dari kudanya, dan dia dengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dengan mata gak bisa lihat, dia bertanya, siapakah engkau, Tuhan? Dia mendengar jawaban, akulah Yesus. Akulah Yesus. Kau aniaya. Wah. Akhirnya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Anda bisa bayangkan saat itu bagaimana perasaan dia. Akhirnya Rasul Paulus dituntun, sekarang gak bisa lihat. Tadi manusia gagah perkasa, siapa saja mau dilawan, siapa saja mau dia tangkap. Sekarang dia ditangkap orang dengan lesu, mungkin begitu, gak bisa lihat. Sekarang dia dituntun memasuki kota Damsik, saudara. Memasuki kota Damsik, dan kemudian di situ gak bisa lihat. Lewat satu hari gak bisa lihat, lewat dua hari gak bisa lihat. Ya, Tuhan pikir cukup 3 hari yang gak bisa lihat. Coba Anda bisa bayangkan, kalau Anda sudah tidak bisa lihat, oh, ini mata ini sangat penting, saudara, sangat penting. Kalau kita memang harus cacat, kalau suruh pilih, lebih baik gak ada tangan atau gak bisa lihat. Gak ada tangan gak apa-apa, masih bisa lihat. Gak ada kaki, gak ada mata, mana kamu pilih? Gak ada kaki, masih gak apa-apa, masih bisa lihat. Gak bisa dengar, dengan gak bisa lihat gimana? Gak bisa dengar, gak apa-apa, lebih bagus gak dengar gosip gitu ya. Tapi gak bisa lihatnya bagaimana gitu ya, gak? Ini repot sekali, saudara, betul-betul repot. Akhirnya Paulus saat itulah dia merenung. Dia merenung apa, tau gak? Pasti Rasul Paulus berpikir begini, aku masih disayang. Apa sulitnya bagi Tuhan untuk tempeleng dia dan mati seketika saat itu? Apa sulitnya? Apa sulitnya bagi Tuhan dia jatuh dari kuda, kepalanya duluan gitu, ya loh, bukan punggungnya atau pantatnya, tapi kepalanya duluan nyungsep begitu, tung gitu, patah lehernya gitu, ya loh. Apa sulitnya bagi Tuhan? Sama sekali tidak. Berarti Rasul Paulus merenung, aku masih disayang. Ini sebuah tamparan, tapi aku masih disayang, amat disayang. Terlebih hari ketiga ya, Tuhan berkata kepada Ananias. Ada satu orang nama Ananias di situ. Tuhan bilang, kamu pergi ke jalan lurus. Mungkin jalannya saking lurus disebut jalan lurus gitu. pergi ke jalan lurus di situ, di rumah anu ya, kamu pergi di situ ada satu orang namanya Saulus sekarang di sana, pergi dan berdoa untuk dia. Ananias kagetnya bukan main. Hah? Saulus? Nah, justru saya sudah dapat kabar dari Yerusalem bahwa dia datang ke sini itu untuk tangkap kami. Bagaimana? Waduh, sampai Ananias berkata kepada Tuhan, Tuhan, dia bilang, tentang orang itu kami sudah dengar. Berapa banyak dia sudah ini menyusahkan orang Kristen. Bahkan Stefanus dibunuh, Paulus tukang jaga pakaian mereka semua yang tukang lempar. Karena itu berarti dia pemimpin. Di dalam aturan orang Yahudi, kalau satu orang dihukum mati dengan dirajam, jadi semua orang yang turut rajam buka baju dan bajunya ditaruh di bawah pemimpin di situ. Jadi Rasul Paulus yang siapa yang mau lempar buka baju taruh sini, berarti dia yang memimpin, saudara. Dia yang memimpin. Maka itulah Ananias takut sekali. Tetapi sekarang Tuhan suruh kamu pergi, pergi ke sana. Dan Ananias pergi karena Tuhan bilang dia alatku yang sangat berguna. Aku akan kasih tahu dia berapa banyak penderitaan yang dia akan alami karena aku. Ananias pun pergilah. Ananias bilang, Saulus, Tuhan suruh saya datang berdoa untuk kamu, ya. Dan Tuhan mau pakai kamu. Habis Ananias berdoa, Paulus langsung bisa melihat lagi. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Akhirnya Paulus meresapi, ini anugerah yang luar biasa. Anugerah yang tak terhingga, saudara. Apa sulitnya bagi Tuhan untuk matikan dia seketika? Tidak sulit sedikit pun. Apa sulitnya bagi Tuhan? Ya, Paulus buta selamanya, tidak bisa melihat. Tetapi sekarang Paulus sudah bisa melihat. Ini anugerah. Anugerah yang tak terhingga. Terlebih lagi, sekarang dia mengerti bahwa Sang Juru Selamat yang disuruh nantikan sejak dari Adam dan Hawa, Abraham, Musa dan seterusnya untuk menantikan seorang Juru Selamat, inilah dia. Tidak mungkin salah lagi. Berdasarkan keyakinan itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oh, Rasul Paulus mantap. Akhirnya aku menemukannya. Menemukan sesuatu yang paling berarti di muka bumi ini. Saudara, oh, kalau andai kata hidup kita mati, putus napas dan kemudian tidak ada apa-apa lagi, seperti diyakini oleh banyak kelompok ateis. Ya, kelompok ateis. Itu sebenarnya, ya, kalau begitu, betul, kalau begitu. Untuk apa ada hukum? Untuk apa ada itu moral? Untuk apa ada standar moral? Untuk apa ada pengajaran? Ya kan? Kalau mati selesai, kita pergi rampok itu toko emas, you know. Kalau tidak ketembak, ya syukur. Ketembak ya enggak apa-apa, mati kan enggak apa-apa, gitu loh. Untuk apa? Oh, tidak, saudara. Tidak, you know. Banyak manusia di muka bumi ini, dia bisa percaya ada hantu tapi tidak bisa percaya ada Tuhan. Padahal tinggal di Bali. Dia percaya ada hantu. Percaya ada hantu. Ada hantu. Dia takut hantu. Dia takut hantu. Hantu datang dari mana? Hantu datang dari mana? Hanya Alkitab ada penjelasannya. Mereka adalah malaikat yang membangkang. Makhluk roh yang membangkang. Kalau ada malaikat, ada manusia. Para evolusionis, mereka hanya menjelaskan datangnya burung dari reptil yang jingkrak, mau makan serangga di atas, akhirnya berubah jadi ada sayap, kemudian jadi burung katanya. Lalu bagaimana mereka menjelaskan hantu? Hah? Bagaimana cara mereka menjelaskan malaikat? Bagaimana malaikat itu evolusi datang dari mana? Datang dari mana? Nah, malaikat evolusi dari apa? Hah? Malaikat itu evolusi dari awan? No. Tidak, saudara. Ada Tuhan. Ini sangat penting sekali. Ini penting. Dan karena manusia jatuh ke dalam dosa, Manusia berdosa tidak mungkin pergi ke sorga lagi. Manusia berdosa putus hubungan dengan Allah yang Maha Kudus. Karena dia Allah yang Maha Kudus, tak terhampiri oleh manusia berdosa. Dan Allah yang Maha Kudus ada di sorga yang Maha Kudus, tidak mungkin dimasuki oleh manusia berdosa. Biar dosanya sekecil apapun, biar dosa manusia sekecil apapun. Dan kalau mau pergi ke sorga, ke tempat Allah, dosa harus selesai. Tanpa kekudusan tidak ada satu manusia pun bisa melihat Allah. Tanpa kekudusan, jadi dosa harus selesai. Dan bagaimana cara dosa diselesaikan? Semua agama yang lain mengajarkan usaha manusia berbuat amal, ibadah yang rajin, segala macam. Saya nonton di televisi, ada orang Buddha Tibet, ya. Dia berjalan dari kampungnya menuju ke kota Lhasa dengan cara apa tau gak? Tiga langkah telungkup, ya. Sampai dia punya lutut dibungkus pakai kain tebel. Dia punya lutut sama di sininya dibungkus gitu. Dan anggota keluarganya itu di sampingnya ada yang ikut giliran kasih minum. Karena dia tiga langkah menyembah untuk sampai ke kota Lhasa. Anda bisa bayangkan, sampai ke kota Lhasa dia pakai itu. Apakah dosanya akan habis? No. Alkitab berkata, dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Upah dosa ialah maut. Dosa hanya selesai melalui penghukuman. Tidak ada cara lain. Semua pemerintah di muka bumi pakai sistem ini. Dosa harus dihukum. Maka itu kalau orang sudah bunuh orang, tidak disuruh bikin jembatan 5 biji. Wah, kalau gitu yang konglomerat bisa bunuh banyak orang. Tidak. Dosa diselesaikan melalui penghukuman. Nah, karena dosa selesai hanya melalui penghukuman, maka ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak bisa ke sorga kalau dosanya tidak selesai, Allah segera janji kirim juru selamat. Anda janji kirim juru selamat, dan juru selamat akan datang, dan juru selamat akan dihukumkan di atas kayu salib. Sebelum sang juru selamat tiba, lakukan ibadah simbolik yang menggambarkannya. Buat mesbah, taruh domba di atasnya, mengaku salah dan menyesal sambil pegang kepala domba itu, kemudian dombanya disembelih. Artinya, saya berdosa, saya sudah menyesal, dosa saya akan dihukumkan, sang juru selamat akan menanggung dosa saya, dan sebelum dia datang, ini domba adalah simbolnya, gambarannya. Dibunuh. Ribuan tahun upacara ini dilaksanakan. Ribuan tahun. Sampai akhirnya Yohanes menunjuk kepada Tuhan Yesus dan berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Akhirnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib dengan tidak membantah, persis seperti anak domba yang dipersembahkan. Akhirnya dia disalibkan di atas kayu salib. Dan dua ucapan nomor dua terakhir, dia berseru, sudah selesai, katanya. Apa yang sudah selesai? Dosa manusia, ya, jalan menuju ke sorga, selesai. Dosa manusia ada penyelesaiannya. Sudah dijatuhin hukuman, sudah selesai. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Setiap orang di zaman perjanjian lama sebelum penyalibannya, kalau mau dosanya selesai, maka dia harus bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Dan setiap orang di perjanjian baru sesudah penyalibannya, kalau mau masuk surga, harus bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Sudah dihukumkan di atas kayu salib. Bedanya cuma itu. Nah, tidak ada satu manusia pun bisa masuk surga tanpa melalui Yesus Kristus. Tanpa melalui Yesus Kristus. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tidak ada jalan masuk surga. Ini jalan satu-satunya. Jalan satu-satunya. Dan Rasul Paulus adalah orang yang beruntung. Dia orang yang beruntung. Mengapa? Karena Tuhan melihat hatinya tulus. Hatinya tulus. Rasul Paulus begitu giat pergi ke sana kemari mau tangkap orang masukkan penjara karena dia salah paham. Karena dia menyangka Yesus ini penjahat. Dia salah paham. Sebenarnya dia tulus. Sehingga Tuhan perlu sedikit saja action. Sehingga Rasul Paulus jadi, wah, kalau begitu betul dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat. Karena sebelumnya, saudara sekalian, Rasul Paulus itu sudah faham akan konsep juru selamat perjanjian lama. Dia sudah tahu di perjanjian lama itu dijanjikan juru selamat, tunggu juru selamatnya datang saja. Itu sudah dijanjikan. Dia sudah tahu persis gitu. Dia hanya perlu satu gebrakan, satu titik saja, satu sentuhan gitu yang menyatakan bahwa Yesus benar juru selamat. Bagi bangsa lain, bagi bangsa animisme, bagi bangsa penyembah berhala, bagi bangsa pengikut iblis segala macam, kita tidak memiliki konsep tentang menantikan juru selamat. Oleh sebab itu pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi perlu penjelasan ekstra. Perlu penjelasan ekstra. Bahkan ada banyak ateis yang tidak yakin ada Allah pencipta langit dan bumi. Ibarat seorang anak tidak yakin dia punya bapak. Tidak yakin dia punya bapak. Anda bisa bayangkan. Sehingga diperlukan usaha yang lebih keras untuk meyakinkan dia dulu bahwa ada Allah. Sudah meyakinkan dia ada Allah, masih mau meyakinkan dia bahwa Alkitab firman Allah. Sudah meyakinkan dia Alkitab firman Allah, masih mau meyakinkan, masih perlu eksegesis, masih perlu penjelasan Alkitab yang rinci, yang step by step, yang sistematis, barulah bisa mengerti bahwa ada Allah pencipta langit dan bumi dan Yesus Kristus benar dialah juru selamat. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus dapat melihat bahwa sebenarnya kalau bukan belas kasihan Allah kepadanya sehingga menampakkan diri kepadanya di jalan menuju Damsik itu, dia habis di neraka. Dia pasti habis di neraka. Tetapi berkat kasih karunia Tuhan, Yesus Kristus ternyata yang dia sangka penjahat, bahkan dia dihukum menggantikannya. Oh, ternyata dirancang sedemikian oleh Allah. Yesus Kristus dihukumkan di atas kayu salib. Bukan karena dia tidak mampu melawan. Ketika Petrus cabut pedang, dia mau potong leher orang itu, ya, malah kena telinganya. Telinga orang itu copot. Tuhan Yesus ambil telinga orang itu, disambung kembali, plok gitu. Anda bisa bayangkan, wah luar biasa. Ini orang yang telinganya disambung kembali, kalau nggak percaya kalau dia ada di neraka itu ya, itu kelewatan. Betul-betul kelewatan ya. Karena telinganya disambung kembali dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, sarungkan kembali pedangmu. Apakah engkau kira aku tidak dapat memanggil 12 pasukan malaikat untuk habisin mereka semua ini? Tapi dibilang, kalau itu yang aku lakukan, maka tidak ada keselamatan bagi manusia. Tidak ada keselamatan bagi manusia. Oleh sebab itu dia rela. Akhirnya dia disalibkan untuk menanggung dosa seisi dunia. Dan sekarang setiap orang di perjanjian lama yang beriman ke depan mendapatkan keselamatan. Bagi kita yang hidup di zaman perjanjian baru, kita beriman ke belakang apa yang sudah terjadi, kita pun diselamatkan. Dan Rasul Paulus sangat bersyukur atas itu. Dan bagaimanakah kita memahami dia berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Karena banyak orang tidak tahu, mereka hanya berkata percaya Yesus, percaya Yesus. Percaya Yesus apa? Percaya Yesus apa? Saya berkata kalau kamu percaya Yesus, Yesus lahir di kota Betlehem, anak Yusuf, ibunya Maria, dan segala macam dari suku Yehuda, segala macam. Itu bukan iman yang menyelamatkan. Itu bukan iman yang menyelamatkan, dengar baik-baik. Itu namanya pengetahuan. Mereka yang di sekolah-sekolah Kristen, di penabur, di IPK, di semuanya, pasti tahu itu. Pasti tahu. Tapi itu bukan iman yang menyelamatkan. Itu tahu. Sama dengan kamu tahu Soekarno itu presiden pertama, lahir di Blitar, dan segala-segalanya. Itu bukan iman yang menyelamatkan. Lalu iman yang menyelamatkan itu yang bagaimana? Iman yang menyelamatkan itu adalah yang berkata, Tuhan, aku orang berdosa, aku menyesal, dan saya mengimani, saya mengaminkan, engkau dihukumkan menggantikan saya, dan sekarang saya hidup bagimu. Tuker, terjadi transaksi, transaksi rohani, tuker Tuhan. Terima kasih engkau rela tukar untuk saya. Engkau menjadi orang berdosa, dihukumkan di atas kayu salib. Dan saya sekarang menjadi orang kudus, sehingga saya tidak akan dihukumkan lagi di hadapan Allah. Karena saya sudah dihukumkan, engkau menggantikan saya. Nah inilah iman yang menyelamatkan. Inilah iman yang menyelamatkan. Jadi Rasul Paulus dapat menghayati bahwa sekarang ini hidupnya itu bukan miliknya, katanya. Hidupnya itu milik Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus dihukumkan menggantikannya dan memberikan hidupnya kepada Rasul Paulus. Sehingga hidupku ini bukannya punya aku lagi. Hidup ini punya Yesus Kristus, katanya. Bukan punya saya, punya Yesus Kristus. Nah oleh sebab itulah makanya kalau saya bisa hidup berapa lama pun, ini konsep Rasul Paulus, maka hidup yang saya hidupi ini adalah hidup untuk Tuhan Yesus. Hidup untuk Tuhan Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Yesus, hidup untuk Tuhan Yesus. Hidup untuk Tuhan Yesus. Tadi saya berkata ada 4 kategori. Hidup untuk dirinya sendiri, hidup untuk orang lain, bahkan barang lain, hidup nggak ngerti apa-apa, bahkan kacau balau, hidup untuk kacau balau, hidup untuk Tuhan Yesus, hidup untuk Tuhan Yesus. Oh kalau gitu semua orang jadi pengkhotbah? Enggak, itu salah satu bagiannya hidup untuk Tuhan Yesus. Bisa enggak urus orang hutan hidup untuk Tuhan Yesus? Bisa. Beard Mary kalau dia berkata begini, saya mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan Yesus melalui mengurus orang hutan. Karena keahlian saya adalah mengenai binatang, supaya orang hutannya tidak punah. Ya. Tapi saya mesti tahu di pikiran saya bahwa saya lakukan itu untuk Tuhan. Begitu. Boleh enggak orang Greenpeace itu menjaga supaya ikan pausnya tidak punah? Oh ya. Tapi dia bukan menjaga ikan paus supaya tidak punah, supaya ikan paus itu ingat dia. Wah, kamu jaga saya, enggak punah katanya itu. Lagi berenang di laut gitu enggak. Tapi dia berkata, "Saya mau di bidang menjaga itu, ya, saya bagi Tuhan. Karena itu salah satu ciptaan Tuhan, supaya tidak punah di muka bumi ini." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu hidup bagi Tuhan. Aduh, engkau bisa hidup bagi Tuhan, yang lain bisa hidup Tuhan bagi, jadi guru bisa. Oh ya, saya hidup bagi Tuhan, saya jadi guru mengajar, hidup bagi Tuhan. Saya hidup bagi Tuhan jadi sales asuransi. Ya. Saya hidup bagi Tuhan jadi polisi. Ya. Makanya saya jadi polisi yang jujur. Ya. Saya hidup bagi Tuhan jadi tentara. Hidup bagi Tuhan jadi algojo. Weh, algojo. Orang tanya sama saya, orang Kristen boleh jadi algojo nggak? Kalau di Indonesia pakai tembak ini masih nggak begitu ada perasaan ini pengaruh psikologi, karena katanya begini, misalnya yang nembak itu 20 orang, yang 20 orang, yang 4 ini ada pelurunya berisi punya, jadi 16 itu kosong. Terus senjatanya diacak, ah ngambil. Kita kan nggak tahu punya kita ini kosong, punya apa isi gitu ya. Tapi semuanya hantam di sininya, ceder, mati dia. Bisa punya saya kosong, punya bisa jadi. Itu tidak begitu pengaruh. Tapi kalau jadi algojo, tukang penggal kepala seperti yang di Cina, itu penggal kepala itu ya. Anda tahu kalau kepala dipenggal itu dia punya darah itu muncrat keluar. Gitu. Ya tuh, mungkin lagi mau dipenggal dia lihat, gitu. Waduh, ya tuh, bagaimana gitu ya nggak? Dia apa memelas gitu ya nggak? Dibilang gitu ya tuh, aduh ya, kamu bisa seumur hidup membayangkan mukanya itu ya waktu mau dipotong kepalanya begitu yang lagi ini, gitu ya, begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini orang Kristen boleh, ini orang Kristen boleh jadi algojo nggak? Ya boleh saja, ya. Karena apa? Kalau orang jahat tidak dihukum, maka dunia ini ya nggak bisa ditempatin lagi nanti, nggak bisa ditempatin lagi. Melaksanakan, saya hidup bagi Tuhan, jadi algojo. Bukan saya yang membunuh dia, hakim yang memutuskan dia dihukum mati. Saya pelaksana. Kalau hakim putuskan dia diampuni, ya saya tidak penggal kepalanya. Sebenarnya begitu. Ya, jadi saudara yang saya kasih dalam Yesus. Sekarang coba Anda pikir mau hidup bagi apa? Mau hidup bagi siapa kamu? Mau hidup bagi siapa? Mau hidup bagi diri sendiri? Oh. Padahal kita nanti akan pergi bersama dengan Tuhan. Kita akan pergi bersama Tuhan. Kalau pandangan kita hanya sampai tanah kusir, di kuburan saja, ya. Pandangan sampai tanah kusir, maka hidup kita akan begini. Makin dijalanin, makin ciut, ya. Dan hati makin sumpek. Karena apa? Tadinya tinggal rumah besar, makin kecil, tinggal semeter gitu. Ya kan? Tinggal semeter, kamu bisa bayangkan. 2 meter panjang kali semeter. Aduh, ya roh, ya makin sempit di situ. Anda bisa bayangkan, ciut hati ya roh, ciut ya. Padahal tidak, saudara. Kita adalah orang yang memandang jauh ke depan, memandang sampai ke dalam kekekalan, saudara. Sampai kekekalan, bahkan hidup di muka bumi ini singkat. Kalau begini. Kalau 80 tahun dibandingkan dengan 8 tahun, memang 80 tahun panjang, betul nggak? Tapi 80 tahun dibandingkan 800 tahun jadi gimana? Jadi pendek. Dibandingkan 8.000 tahun, lebih pendek lagi. Dibandingkan 80.000 tahun, wah 80 tahun nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan 8 juta tahun, waduh, lebih-lebih lagi 80 tahun nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan, wah, 8 miliar tahun, wah 80 tahun gak ada apa-apanya. Dibandingkan kekekalan, 80 tahun itu gak ada arti apa-apa, saudara. Itu pendek sekali. Jadi kita melewati hidup ini sebenarnya di muka bumi ini sangat pendek, saudara. Sangat pendek. Sesudah itu kita akan masuk ke dalam kekekalan bersama Tuhan di sana. Bersama Tuhan, selamanya bersama Tuhan. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hidup bagi Tuhan, saya pikir itu adalah hidup yang paling berarti. Hidup yang paling berarti. Anda boleh lakukan apa saja yang indah, yang benar di hadapan Tuhan. Dan itu artinya Anda melakukan itu tetapi dengan satu konsep, dengan satu tujuan. Saya lakukan ini, saya hidup bagi Tuhan. Saya hidup bagi Tuhan. Kalau kamu keluar dari rel ini, Anda melakukan banyak hal, nanti Anda bingung sendiri, saudara. Hidupmu jadi tidak berarti. Hidup jadi tidak berarti, saudara. Hidup jadi tidak berarti. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak tahu, si Biru Mary pernah digigit orang hutan gak? Ya. Ini ada banyak dokter binatang, dokter hewan itu digigit pasiennya. Ya. Digigit pasiennya. Karena binatang itu tidak tahu, secinta-cintanya itu Birut Mary sama orang hutan. Nggak ada orang hutan yang terima kasih sama dia, bilang, thank you, Dr. Mary, nggak ada, satu pun. saya yakin. Benar gak? Nggak ada. Ya. Ini belum lama ini saya baru nonton di National Geographic, ada seekor badak, satu cula-culanya besar, besar sekali dia. Jatuh ke dalam lubang, jatuh ke dalam lubang. Ya. Di Afrika ini. Jadi semua itu pekerja hutan itu, tau gak? Yang itu ada saya lihat sekilas itu ada lebih dari 30-an orang. Ya. Itu berusaha supaya ini badak ini bisa ditarik keluar, besar bertonton ya, itu nggak mau keluar sampai ditarik pakai mobil. Ya. Bisa bayangkan dia diikat atau bagaimana cara mereka lempar tali gitu ya, jarak dia diikat dan ditarik pakai mobil. Setengah mati mereka kerja seharian katanya untuk bikin dia keluar itu. Tapi tau gak, setelah badak itu keluar, dia kejar mereka. Wow, dia kejar mereka itu ya. Semuanya lari terbirit-birit tau gak itu. Bahkan dia kejar mobil itu tau gak. Yang tadi tariknya selamatkan dia itu. Mobil itu dicubuk-cubuk ke mobil. Kong-kong-kong-kong gitu ya. Sampai aduh. Saya, itu ya, itu... Desi itu mantu saya yang sama-sama nonton dia bapak, wah dia, padahal mereka tolong dia. Nah, itulah dia, nggak ada yang tahu, dia tidak berterima kasih sedikit pun, tidak. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, mari, saudara, kita hidup bagi Tuhan. Bahkan banyak orang hidup bagi anaknya, cari duit siang malam sampai aduh ini orang, ya, anaknya nggak terima kasih. Ya, nggak terima kasih, seolah-olah apa? Kan wajib papa kasih saya duit. Wah, terima kasih enggak gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tapi saya kasih tahu Anda, kalau Anda hidup bagi Tuhan, Anda hidup bagi Tuhan, itu kekal selama-lamanya, kekal selama-lamanya di hadapan Tuhan. Nanti kita akan pergi ke sana menikmati semua kemuliaan dan semua yang Dia sediakan bagi kita. Amin suruh sekalian. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Coba renungkan. Apa arti hidupmu? Anda mau hidup untuk apa? Anda mau hidup untuk siapa? Sudahkah engkau menyambut anugerah Tuhan? Sudahkah engkau menyambut kasih karunia Tuhan yang amat besar? Sudahkah? Renungkanlah. Ini urusan pribadi. Urusan pribadi. Ya, siapapun tidak bisa memaksa Anda, dan tidak ada gunanya orang dipaksa. Dan ini adalah urusan pribadi Anda sendiri dengan Tuhan Sang Pencipta. Sampaikanlah isi hatimu kepadanya. Apa sikap hatimu? Maukah Anda mengakui Dia sebagai Pencipta? Maukah Anda menyambut kasih karunia? Maukah Anda menyambut Dia sebagai Juru Selamat yang dihukumkan menggantikan Anda? Maukah Anda mengaminkannya? Dan bisakah Anda melihat bahwa jikalau Dia mati menggantikanmu, maka sesungguhnya Anda hidup menggantikannya? Itulah kata Rasul Paulus. Hidup adalah Kristus, dan mati itu untung bagi aku. Bapa Surgawi, hamba sudah selesai menjelaskan firman-Mu. Tuhan, tolonglah agar kami mengerti betapa Engkau mengasihi kami, Tuhan. Betapa Engkau mau kami kembali bersama-Mu. Dan mulai kami sejak mengenal Engkau, kami memandang ke sana. Kami menyusun, mempersiapkan segala sesuatu untuk kekekalan. Bukan untuk masa tua kami saja, tapi untuk kekekalan. Tolonglah kami Tuhan. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.